Maka berkata Abu Bakar radhiyallahu anhu, diam kamu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, man ahana sultanallahi fil ardi ahanahullah, barang siapa yang menghinakan penguasa Allah di muka bumi ini, pemerintah, ahanahullah, maka Allah akan menghinakan dia. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa qala hadza haditsun hasanun gharib wa hasanahu al-Albani, dan dihasankan oleh Syekh al-Albani rahimahullah. Ini juga di atas dalil ya Pak, yang disebutkan oleh Syekh untuk menjelaskan bahwasanya di antara bentuk pemberontakan penguasa ialah mencaci maki penguasa. Ini contoh langsung bagaimana pengingkaran salaf, pengingkaran sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in terhadap orang-orang yang mencela, yang menghujat penguasanya. Padahal ya benar. Iya. Yang dilakukan oleh penguasa itu salah. Tapi disampaikan ketika sedang khutbah. Artinya apa ya, Pak? Di depan halayak ramai. Lihat itu penguasa kita menggunakan pakaian orang fasik. Itu kan lagi khutbah Jumat itu dia. Tunjuk langsung. Tuh, penguasa kita itu menggunakan pakaian orang fasik. Langsung diingkari oleh Abu Bakar. Diam. Uskut. Dan dibawakan hadisnya Rasulullah SAW. Menghinakan penguasa dalam bentuk caci maki, dalam bentuk celaan, dalam bentuk hujatan-hujatan, itu semua ancamannya akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dinukilkan di sini oleh Asy-Syaikh Ali Al-Haddadi dalam syarahnya asar dari sejumlah salaf terkait dengan masalah ini. Dinukilkan dari Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, awwalu nifaqil mar'i ta'nuhu ala imamih. Awal mula munculnya kemunafikan pada seseorang ialah celaan dia terhadap penguasa. Awal nifaqil mar'. Kemunafikan yang pertama kali muncul pada seseorang ketika dia mencela penguasa. Dinukil pula dari Abu Ishaq As-Sabi'i rahimahullah, beliau mengatakan, ma sabba qaumun amirahum illa hurimu khairah. Tidaklah ada suatu kaum yang mencaci maki penguasanya melainkan mereka diharamkan dari kebaikannya. Juga dinukil dari Abu Idris Al-Khawlani rahimahullah, beliau menyatakan, iyyakum wat-ta'na 'alal a'immah, fa inna at-ta'na 'alaihim hiya al-haliqah, haliqatu din, laisa haliqata asy-syi'r, laisa haliqata asy-sya'r. Ala inna at-ta'anin humul kha'ibun wa syarrul asyrar. Katanya Abu Izzal Khawlani, hati-hati kalian, jangan mencaci maki, jangan mencela para penguasa, sebab mencaci maki para penguasa itu haliqah, sesuatu yang memangkas atau yang menebas halak. Nah, memotong. Karena beliau yang memotong agama, bukannya memotong rambut. Ala inna ta'anin, ketahuilah, sesungguhnya orang-orang yang suka mencaci maki, yang menghujat pemerintah, humul kha'ibun, mereka adalah orang yang rugi. Wa syarrul asyrar, mereka adalah orang jahat yang paling jahat. Itu pernyataannya Abu Idris Al-Khawlani. Dan masih banyak lagi barakallahu fikum penyataan para ulama yang lain yang dibawakan di sini oleh Asy-Syaikh Ali Al-Haddadi hafizahullah dalam syarahnya. Itu semua dari hadis man ahana sultanallah ahanallah, barang siapa yang menghinakan penguasa Allah maka Allah akan menghinakan dia.

ma hukmu fathi rijan wa masyari' lam ya'zan biha wulatul umur. Apa hukumnya membuka lajnah-lajnah, masyari' khairiyah yang tidak diizinkan oleh wulatul umur? Al-jawab, jawabannya kata Syekh Shalih Fauzan, la yajuzu li ahadin minar ra'iyyati ay yunshi'a lijan aw masyari' tatawalla syai'an min umuril ummah illa bi'izni waliyil amr, li'an hadha yu'tabaru khurujan an ta'atih wafti'atan alaih wa'tida'an ala salahiyyatih wa yatarattabu ala thalikal fawda wa daya'ul mas'uliyah. Masya Allah, terkasih banget ya. Intaha. Faham dah? Pernah faham? Katanya Syekh Hafizahullah Ta'ala wara'ah, tidak boleh bagi siapapun dari masyarakat, dari kalangan rakyat, membuat yang namanya lajnah-lajnah atau masyari' yang mengurusi urusan umat, melainkan harus dengan izin penguasa. Sebab ini kalau dengan tanpa izin penguasa dianggap termasuk pemberontakan atau keluar dari ketaatan kepada penguasa. Juga upaya untuk memisahkan diri dari penguasa dan melakukan tindakan semena-mena atas fungsi daripada penguasa tadi, akan muncul dampak yang negatif seperti fawda, keributan-keributan, dan hilangnya mas'uliyah, tanggung jawab. Masya Allah. Lajnah-lajnah dan masyarakat macam-macam. Lajnah dakwah. Antum mengadakan yang namanya lajnah dakwah harus izin pemerintah. Lajnah dakwah itu meliputi yang namanya pondok pesantren, yayasan-yayasan dakwah. Antum mengadakan yang namanya masyari' khairiyah membantu anak yatim, LSM-LSM dan segala macamnya itu semuanya harus dengan izin pemerintah. Karena tidak izin pemerintah alias ilegal itu termasuk khuruj, kata beliau, pemberontakan penguasa. Sampai sejauh itu pandangan para ulama. Pondoknya antum sudah izin belum? Hah? Oh, sudah izin. Resmi apa enggak? Resmi. Alhamdulillah. Itu harus senang, harus begitu, harus yang terdepan dalam bidang seperti ini para penuntut itu. Kalau ada yang ilegal, itu harus disampaikan kepada pihak penguasa itu. Hak penguasa itu ilegal, itu perlu diproses. Barakallah. Namun, Allah, fatwanya gamblang seperti ini masih ada dari kalangan kaum muslimin, masih ada di kalangan sebagian orang yang ngaku sebagai ahlus sunnah yang anti ini semuanya. Gak pakai legal-legalan gitu ya. Saya mau dakwah. Allahu musta'an. Ya kalau kamu dakwah sendiri enggak ada masalah. Tapi kalau kamu sudah membuat sebuah apa namanya lembaga dan segala macam, menambahkan pendidikan, pondok pesantren, pengumpulan massa dan segala macam, izin pemerintah. Barakallah. Izin penguasa yang bagus, koordinasinya dengan dia. Allahul musta'an, la haula wala quwata illa billah. Ala kulli hal, semua bentuk pemberontakan kepada penguasa, baik itu yang fisik ataupun yang non fisik, atau gerakan-gerakan anti pemerintah, itu semuanya dilarang dalam Islam. Barakallahu. Dikecualikan kalau penguasanya kafir. Selesai urusan kalau kafir. Kalau kafir diproses bagaimana caranya? Bisa dilengsirkan. Itu pun bukan tangan rakyat yang bertindak, tapi menggunakan tangan-tangan ahlul hali wal akti. Kalau ahlul hali wal akti tidak memungkinkan, dan dari pihak masyarakat tidak memungkinkan untuk melengsirkan, maka dalam rangka untuk menghindarkan mafsadah yang lebih besar, maka masyarakat muslimin tidak sabar menghadapi kekufuran para penguasa. Masya Allah ya. Al-Muhim banyak banget ya, kawan ya. Bentuk-bentuk pemberontakan yang ada itu intinya ya, karena kina azabullah, itu semuanya diupayakan jangan sampai terjadi pada sunnah diwajah. Pada pembahasan berikutnya ya kan akan diteruskan oleh Mu'allif rahimahullah poin-poin yang masih berbicara masalah penguasa. Di antara yang belum bahas ia terkait dengan masalah menasihati penguasa. Menasihati penguasa. Apa tema berikutnya kalau dengan riwayat demikian? Kira-kira itu. Hah? Ikin dulu sekarang siaga saya banyak lagi. Hadis yang ke-20 itu mendoakan kebaikan untuk penguasa. Yang 21 ialah menasihati penguasa. Iya temanya. Hah? Iya temanya yang bagus. Bisa mikir apa? Bisa mikir mana ya.